coba kau renungkan, coba kau pikirkan, betapa pedihnya insan yang sedang menanggung duka. Tiada ku sangka, tiada ku duga, pada diriku kau limpahkan segala derita. Apakah gerangan maksudmu memberi harapan padaku, jikalau hanya merayu dan berjanji palsu? Cinta yang telah kau curahkan, betapa penuh kepalsuan, sehingga diriku kini yang menjadi korban. Mengapa engkau curahkan, jikalau tiada harapan untuk bersama berdampingan? Kini ku sesakan, apa yang terjadi? Cerita lama yang telah menyiksa akan diri. Apakah gerangan maksudmu memberi harapan padaku, jikalau hanya merayu dan berjanji palsu? Cinta yang telah kau curahkan, betapa penuh kepalsuan, sehingga diriku kini yang menjadi korban. Mengapa engkau curahkan, jikalau tiada harapan untuk bersama berdampingan? Kini ku sesakan, apa yang terjadi? Cerita lama yang telah menyiksa akan diri.